kemudian kita membaca tafsir Ummi Sad. Masih kita lanjutkan di surat Takwir, surat tentang digulungnya matahari. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bil khunnas al jawari khunnas. Ay aqsama Allahu ta'ala bin nujum al mukhtafiyah anwaruha naharun. Allah azza wa jalla bersumpah dengan menyebut bintang yang tersembunyi cahayanya di siang hari. Al-jariyah wal-mustadirah fi abrojiyah. Yang mana dia bintang tersebut itu dalam keadaan beredar, tersembunyi walaupun siang hari tersembunyi, bintang tersebut tetap beredar. Al-jawaril kunnas, dalam keadaan bintang tersebut ketika di siang hari bersembunyi, hilang cahayanya, ya, tenggelam ketika siang hari tidak lagi bercahaya, tapi dalam keadaan dia beredar tetap berjalan pada garis edarnya. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang tanda kebesaran Allah, yaitu bintang-bintang yang ada di langit yang jumlahnya begitu banyak, masing-masing memiliki garis edarnya sebagai hiasan di malam hari. Kalau sudah datang siang, bintang tersebut hilang, tapi dia dalam keadaan terus beredar pada garis edarnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan ayat selanjutnya, wal-layli idza as'as. Dan wal-layli idza aqbala bi-dhullami, yaitu demi malam, apabila malam telah datang menjelang dengan kegelapannya. Wasubhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh. Ya. Ay wasubhi idza dhahara dhiya'u. Demi waktu subuh apabila telah muncul cahayanya. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan menyebut beberapa makhluknya, dan ini adalah boleh bagi Allah Azza wa Jalla untuk bersumpah dengan makhluknya yang ingin menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla di dalam makhluk-makhluk yang tadi telah disebutkan. Berbeda dengan kita semuanya dilarang untuk bersumpah dengan menyebut makhluk. Dilarang untuk bersumpah dengan menyebut selain Allah Azza wa Jalla, karena ini termasuk kesyirikan. Allah Azza wa Jalla bersumpah untuk satu perkara yang sangat besar. Sebelum menyebutkan perkara yang sangat besar, biasanya Allah Azza wa Jalla bersumpah. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah betul-betul firman Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang dibawakan atau yang disampaikan oleh seorang utusan yang sangat mulia. Ya. Dibawa oleh utusan sangat mulia. Ainal Quran la tablighu rasulin karimin huwa Jibril alaihi salam. Yaitu Al-Quran itu betul-betul disampaikan oleh seorang rasul yang mulia dari kalangan malaikat, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Ini diantara keutamaan malaikat Jibril. Jadi penyampai wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada rasul dari kalangan manusia. Li quwwatin 'inda dzil 'arsy matin. Yang mana sifat dari Jibril itu memiliki kekuatan. Ya. 'Inda dzil 'arsy makin, di sisi, ya, memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla yang memiliki arus. Ai bi quwwatin fi tanfidzi ma yu'mar bih. Jibril itu memiliki kekuatan dalam menyampaikan apa yang ditugaskan kepadanya. Sahibul makanatin fil ajin illallah. Jibril alaihi salam itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ya, memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah, tapi Jibril nggak berhak untuk disembah. Ya, berbeda dengan orang-orang musyrikin ketika mereka mengetahui para malaikat memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, mereka disembah. Orang-orang musyrikin menyembah para malaikat. Ya, muta'in sama amin. Jibril itu sangat ditaati di sana. Jadi di langit, ya, Jibril itu sangat ditaati di langit. Ya, tuti'uhul malaikatu, para malaikat-malaikat di atas langit itu patuh dan taat kepada Jibril. Ya, amin. Dan beliau juga, Jibril alaihi salam, adalah malaikat yang sangat dipercaya oleh Allah Azza wa Jalla. Mu'tamamin 'alal wahyi alladhi yanzilu bih. Jibril diamanahi untuk menyampaikan wahyu yang beliau bawa turun disampaikan kepada para rasul, para anbiya. Fani fitina azanallahu yakum. Allah Azza wa Jalla di sini ingin menyebutkan tentang pentingnya, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang dibawa oleh Jibril kepada hamba-hamba Allah dari kalangan para anbiya, para rasul. Ya, dan Al-Qur'an bukan karangan-karangan nabi. Al-Qur'an bukan cerita-cerita terdahulu, kata seperti orang-orang, seperti yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin. Tapi betul-betul Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pada ayat yang ke-22 Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa ma sahibukum bimajnun. Dan tidaklah sahabat kalian ini itu orang gila. Ya, ini Allah Azza wa Jalla, ya, membantah orang-orang musyrikin Quraisy yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang gila, penyair yang gila, ya, dan yang lain sebagainya dari gelar-gelar yang jelek untuk membuat lari umat manusia dari beliau alaihi salatu wasalam. Sehingga di sini Allah Azza wa Jalla membantah wa ma sahibukum bimajnun. Ai wa ma al-Muhammadul alladzi ta'rifunahu bimajnun. Tidaklah Muhammad yang kalian sudah mengenalnya itu adalah orang gila. Masya Allah, ya, mereka mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena besar dari kecil sampai dewasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di tengah-tengah mereka. Mereka ngerti. Sampai Nabi dulu dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Ya, sangat-sangat dipercaya oleh orang-orang Quraisy. Tapi giliran beliau ketika menyampaikan wahyu, langsung Nabi alaihi salatu wasalam digelari dengan Al-Majnun, gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil muhim mubin. Walaqad ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasalam Jibril alladhi ya'tihi bil risalah ala suratihi al-haqiqah. Allati khalaqahullahu 'alayha fil ufuqil 'azim min nahiyatil masyriq Makkah. Yaitu Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya Muhammad alaihi salatu wasalam benar-benar telah melihat Jibril yang datang membawa wahyu dalam wujud asli, yang Allah menciptakan Jibril ya di daerah ufuk atau di sisi ufuk bagian timur di kota Mekah ya, dalam keadaan apa? Wahya ru'yatul ula al-waqi'atu bihi ghorhira. Ya, wahya ru'yatul ula yakni melihat yang pertama. Al-waqi'ah bi ghorhira, yang terjadi di Gua Hira. Di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW betul-betul melihat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jalla dalam wujud aslinya. Ya. Ini di sini Allah Azza wa Jalla menandaskan bahwasannya Nabi Muhammad betul-betul seorang rasul yang betul-betul menerima wahyu melalui Jibril, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril. Ditegaskan di sini walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Muhammad itu telah melihat Jibril alaihi salatu wasallam di ufuk bagian timur. Ya. Ini di sini ada penandasan dari Allah Azza wa Jalla bahwasannya Muhammad alaihi salatu wasallam betul-betul nabi, betul-betul seorang rasul. Ya, tidak seperti yang kalian tuduhkan sebagai orang gila, sebagai penyair dan seterusnya. Ya, atau tukang sihir seperti yang kalian tuduhkan, tidak. Tapi beliau seorang rasul yang melihat Jibril, mendengar wahyu melalui Jibril alaihi salatu wasallam, menerima wahyu melalui Jibril alaihi salatu wasallam. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan lagi ya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah Muhammad itu ya terhadap perkara yang ghaib itu kikir. Ya, amma Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibakhil fi tablighil wahyi. Dan tidaklah Muhammad alaihi salatu wasallam itu kikir dalam menyampaikan wahyu. Maksudnya Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah menyembunyikan, tidak pernah menyimpan-nyimpan ilmu yang sudah beliau peroleh, wahyu yang sudah beliau peroleh, tidak disampaikan kepada manusia. Tapi semuanya sudah disampaikan. Gak ada yang tersisa, tidak ada yang terlewat. Ya, tidak ada yang beliau sembunyikan. Di sini ada bantahan ya kepada para ahlul bidah, orang-orang yang mengada-ada satu perkara dalam agama, menambah-nambahi perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan apa Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mencontohkan, tapi mereka benar mengada-ada. Hal ini menunjukkan bahwasannya mereka menuduh seolah-olah Muhammad itu menyembunyikan, kikir terhadap ilmu yang beliau miliki dari Allah, diberikan dari Allah azza wajalla. Ya. Padahal Nabi SAW sudah menyampaikan semua, nggak ada yang tersembunyi. Kok datang ahlul bidah, ya di zaman sekarang atau sepeninggal Nabi SAW muncul ahlul bidah, menyampaikan suatu ilmu yang tidak disampaikan oleh Nabi SAW, mengatakan Nabi itu kikir, menyembunyikan ilmu ini, menyembunyikan syariat ini. Harusnya ini diajarkan oleh Muhammad, tapi Muhammad nggak ngajarkan. Jadi sekarang kita hidupkan, ya Subhanallah. Dibantah oleh Allah Azza wa Jalla di sini. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidani. Dia ya tidaklah Nabi SAW itu kikir terhadap ilmu yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada beliau. Di sini juga ada bantahan kepada orang-orang sufi ya, yang mereka mengatakan bahwasanya ada ilmu yang tersembunyi. Ada ilmu yang tersembunyi yang harus kita cari. Ya, Subhanallah. Yang hanya orang-orang khusus saja yang mendapatkan ilmu dari kalangan wali. Ya, kalau orang-orang biasa enggak dapat ilmu seperti itu. Enggak sembarangan ilmu ini diperoleh. Sehingga disembunyikan ilmunya pada orang-orang tertentu. Ya, maka ini adalah kedustaan atas nama syariat. Ya, Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kepada kita menyampaikan ilmu. Tidak ada untuk menyembunyikan ilmu. Ya. Dalam keadaan apa? Dilarang menyembunyikan ilmu. Rasulullah SAW enggak pernah menyembunyikan ilmu dan mengkhususkan ilmu kepada siapa? Saja atau mengkhususkan ilmu kepada orang-orang tertentu saja. Ya, maka ini kedustaan yang dilakukan oleh mereka. Dalam Islam ilmu disampaikan semuanya. Ilmu disebarkan. Ya, enggak ada disembunyikan, kikir menyembunyikan ilmu. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan, ya, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Wa ma hadzal Qur'an biqauli syaitanir rajim, dan bukanlah Al-Qur'an ucapan syaitan yang terkutuk. Matrudun min rahmatillah, yang terusir dari rahmat Allah. Walakinnahu kalamullahi wa wahyuhu, akan tapi Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ini juga bantahan kepada orang-orang musyrikin yang menuduh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu sebagai tukang sihir. Ya, penyihir, sahirun majnun, penyihir yang gila. Kata mereka. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan Al-Qur'an, satu mukjizat. Ya, kalamnya yang penuh bermakna. Ya, sampai tukang-tukang penyair yang hebat-hebat enggak bisa menandingi untuk membuat biar cuma satu ayat. Ya, yang menandingi Al-Qur'an itu enggak mampu mereka. Ya. Karena apa? Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang luar biasa. Kalam yang enggak akan bisa ada yang menyamainya. Masyaallah rahimani wa rahmakumullah, sehingga ini tuduhan yang mereka sampaikan, Muhammad itu penyihir, membawa kalimat-kalimat yang penuh dengan sihir yang Al-Qur'an itu didustakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Al-Qur'an bukan perkataan dari syaitan. Beda kalau tukang sihir, maka mereka mendapatkan perkataan wahyu dari syaitan. Baik. Fa aina tadhhabun? Ai fa aina tadhhabu bikum wa qulukum? Kata Allah Azza wa Jalla, di mana perginya akal-akal kalian? Ya, fitakdzibi bil Qur'an ba'da hadzal hujajil qati'ati. Ketika kalian mendustakan Al-Qur'an setelah hujah-hujah yang sangat pasti ini. Ya, Nabi Muhammad orang yang dapat wahyu. Muhammad lihat Jibril langsung. Muhammad dalam keadaan mendapatkan wahyu dari Allah. Kalam-kalamnya dari apa? Yang disampaikan dari Al-Qur'an itu begitu luar biasa. Kok kena kalian masih juga mendustakan Al-Qur'an? Kemana akal sehat kalian, kata Allah? In huwa illa dzikrul lil alamin. Ya. Wa ma huwa illa mau'izatun minallahi li jami'in nas. Tidaklah Al-Qur'an kecuali sebagai nasihat, peringatan untuk segenap manusia. Ya, Al-Qur'an sebagai peringatan buat segenap manusia, jin dan manusia. Ya, liman syaa'a minkum ayastaqim. Aliman syaa minkum an yastaqima 'alal haqqi wal iman. Ya, ini bagi siapa saja yang menginginkan di antara kalian untuk istiqomah di atas al-haq dan iman. Jadi Al-Qur'an itu adalah perkara yang akan menjadikan seorang hamba ya istiqomah di atas al-haq dan iman. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, wa man tadabbara fatira'atul Qur'ani bittafakkuri ya aslun fi islahil qulub. Barang siapa atau membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dengan direnungi, dihayati, maka itu adalah dasarnya baiknya hati. Kalau hati ingin baik, hati ingin istiqomah, hati ingin betul-betul lurus, bacalah Al-Qur'an tapi dengan tadabbur, dengan tafakkur, dihayati, direnungkan, dipahami arti dan makna-maknanya. Ya, Masya Allah. Makanya saya pribadi ingin baca tafsir di pelajaran pagi bulan Ramadan ini. Karena memang Al-Quran begitu pentingnya buat hati kita. Ya, sebagai obat buat penyakit yang ada dalam dada. Wasyifa'ul lima fis sudur. Obat buat penyakit yang ada dalam dada kita. Yang ini gak ada ditemukan. Kalau dada kita sakit gak bisa dibawa ke rumah sakit. Gak bisa dibawa ke ya medis manapun. Diobati apa saja, kecuali obatnya adalah Al-Quran Karim. Dan lebih daripada itu, Al-Quran itu akan bisa membimbing, ya, kepada jalan yang lurus, kepada iman. Ya, maka barang siapa yang menginginkan petunjuk, ingin istiqomah, bacalah Al-Quran. Pelajari Al-Quranul Karim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَمَا تَشَاءُونَ لِلْاِسْتِقَامَةِ. Dan tidaklah kalian menginginkan, ya, keistiqomahan. Wala taqdiruna ala dzalik, dalam keadaan kalian tidaklah mampu untuk itu, illa bi masyiatillahi rabbil alamin rabbil khalaiq ajmain, kecuali dengan kehendak Allah Rabb semesta alam, Rabb semua makhluk semuanya. Yang dimaksud di sini barakallahu fikum Kita tidak akan mungkin bisa istiqomah kecuali setelah ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan mungkin bisa lurus di atas al-haq kecuali setelah ditolong oleh Allah, dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga penting bagi kita untuk senantiasa minta kepada Allah al-istiqomah, berdoa, memohon agar Allah Azza wa Jalla kokohkan sampai kita mati menghadap Allah di atas al-Islam, di atas keimanan. Kenapa? Karena fitnah dan syubhat begitu banyak menyambar-nyambar. Orang-orang yang dulunya masya Allah istiqomah, dulunya bagus di atas manhaj ini, tiba-tiba menjadi menyimpang, tiba-tiba menjadi seorang yang tersesat. Ya, ketika Allah Azza wa Jalla takdirkan demikian, sehingga semata keistiqomahan itu adalah di tangan Allah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah keistiqomahan. Kana aktsaru ma yaqul ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ya, kata sebagian istri Nabi alaihi salatu wasallam, yang paling sering Nabi SAW baca dari doa di rumah, ya, adalah ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Ini Nabi alaihi salatu wasallam membimbingkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah azza wajalla mengistiqomahkan kita di atas jalan yang benar ini sampai kita mati menghadap Allah azza wajalla. Allahumma shalli wa sallim insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Thank you.